Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita terhadap risalah Usuli Sunnah lil Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, di mana dari pembahasan terakhir yang kita baca dari risalah beliau, beliau rahimahullahu ta'ala mentakrir, menjelaskan kepada kita min usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya di antara salah satu prinsip dari prinsip-prinsip yang harus dan wajib diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarri, beriman kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan yang baik ataupun yang buruk. Sebagaimana kata al-musannifu rahimahullahu taala, wa minas sunnati lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadithi fi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Kata Imam rahimahullahu taala, dan termasuk prinsip sunnah yang harus untuk diamalkan, yang dimana barang siapa ya meninggalkan salah satu dari prinsip-prinsip tersebut, tidak mau menerimanya, tidak mau beriman kepadanya, maka dia bukan termasuk dari golongan ahlus sunnah, yaitu beriman kepada takdir baik ataupun buruknya, membenarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah takdir, beriman kepada hadis-hadis tersebut, tidak boleh mengatakan kenapa ataupun mengatakan bagaimana seperti itu. Yang benar adalah semata-mata membenarkan dan mengimani hadis-hadis yang datang. Dari kalam dan ucapan al-imamu rahimahullahu ta'ala, pada ucapan beliau, allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha, di mana barang siapa yang meninggalkan salah satu perangai dari perangai-perangai sunnah, tidak mau menerimanya, tidak mau beriman kepadanya, maka dia bukan termasuk dari ahlus sunnah. Di sini mengisyarahkan dan bisa kita petik faedah bahwasanya seorang itu dikatakan sebagai ahlus sunnah ketika dia memahami prinsip-prinsip sunnah serta mengamalkannya. Begitu pula dari ucapan al-imam rahimahullahu taala, di sini kita bisa memahami kaidah, barang siapa yang menyelisihi salah satu prinsip dari prinsip-prinsip sunnah yang diterangkan, dijelaskan oleh ahlul ilm al-ulama, yang didasari oleh al-kitab was-sunnah, walaupun dalam satu poin saja, maka dia bukan termasuk dari kalangan ahlus sunnah. Walaupun dalam bab-bab yang lainnya, dalam masalah-masalah yang lainnya, dia mencocoki ahlus sunnah, maka tidak semata-mata seorang itu dinilai sebagai salafi ahlus sunnah ketika dia selaras, cocok, sesuai prinsipnya pada sebagian prinsip-prinsip sunnah. tapi menyelisihi dalam bagian-bagian yang lainnya. Walidza kam nara, oleh karena itu kita lihat berapa banyak kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada sunnah, bahkan mengklaim bahwasanya kajian mereka, kitab-kitabnya, kitab-kitab para ulama, kitab-kitab sunnah, kemudian dijadikan itu sebagai patokan bahwasanya berarti kami ini salafi, berarti ini kami ahlus sunnah. Tidak seperti itu. Tidak semata-mata karena kajiannya, kajian-kajian kitab ahlus sunnah kemudian jadi salafi, tidak. Tapi harus dia selain memahami, selain mengerti prinsip-prinsip sunnah, dia juga harus mengamalkannya dan tidak boleh menyelisihi satu pun dari prinsip-prinsip sunnah. Walaupun mathalan dalam masalah al-iman billah, dalam masalah tauhid, dia sebagaimana ahlus sunnah, prinsipnya sama. Tapi dalam satu bab, contohnya mensikapi kedzaliman pemerintah, ternyata dia berpemahaman khawarij, berbeda dengan keyakinan ahlus sunnah. Maka tidak mungkin kita katakan dia ahlus sunnah. Kenapa? Karena dia menyelisihi salah satu prinsip dari prinsip-prinsip sunnah, yaitu as-sabr ala jawril wulad, bersabar di atas kedzaliman penguasa. Ini yang pertama. Dan pada ucapan al-musannif al-imam rahimahullahu ta'ala, al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir baik ataupun buruknya, sabak telah lewat alhamdulillah pada kajian-kajian sebelumnya bahwasanya al-imanu bil qadar yatadhamman arba'at umur, mencangkup 4 poin, yaitu al-kitabah atau sebelumnya al-ilm, kemudian al-kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah, dan yang keempat adalah al-khalq. Adapun rincian dari masing-masing tingkatan yang kita sebutkan tadi, alhamdulillah ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Falyuraja' fi al-muhadharah as-sabiqah. Maka silahkan bisa dicek lagi di muhadharah-muhadharah sebelumnya. Dan di sini kita akan menyampaikan berkaitan dengan hal yang juga termasuk dari pembahasan al-imanu bil qadar, yaitu bahwasanya beriman kepada al-qadar, mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu tidak keluar dari ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak menafikan bahwasanya manusia lahul masyiah. Tidak menafikan bahwasanya manusia itu bisa memilih dan bisa berkehendak. Maka bukan berarti ketika kita beriman kepada al-qadar, beriman kepada takdir, artinya seakan-akan menganggap manusia itu seperti boneka yang tidak punya kendali, tidak punya kehendak, tidak bisa memilih. Terpaksa untuk menjalani apa yang digariskan padanya. Sehingga dari pemahaman ini, pemahaman yang keliru ini, muncullah anggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala imma zalim li ibadihi, Allah Subhanahu wa taala zalim kepada hambanya. Karena menganggap bahwasanya beriman kepada takdir artinya nafyu masyiatil khalq, menafikan kehendak makhluk. Makhluk itu tidak punya kehendak, tidak bisa memilih, tidak bisa berusaha, tidak bisa menjalani apa yang dia inginkan. Seperti betul-betul boneka yang diatur harus gerak sebagaimana diarahkan. Maka dari situ dia berpandangan berarti ketika seorang hamba ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka dengan sebab dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang harus dia lakukan, karena itu adalah sesuatu yang ditakdirkan padanya. Dia tidak bisa merubah takdirnya. Dia betul-betul tidak bisa memilih. Karena segala sesuatu menurut versinya diatur oleh Allah, dan itu mengkonsekuensikan manusia tidak bisa memilih, tidak bisa berkehendak. Wahada za'amun batil. Maka ini anggapan dan logika yang salah. Li umur, karena beberapa hal. Yang pertama, dalam nusus Alkitab was sunnah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, Allah menjelaskan, Allah menerangkan bahwasanya yang namanya makhluk lahu masyiah. Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk memilih. Allah berikan kepada mereka kehendak. Di antaranya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin, maka silahkan dia beriman kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin, maka silahkan dia kufur kepada Allah. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kehendak untuk memilih jalan kebaikan atau memilih jalan keburukan. Sehingga konsekuensi yang didapatkan atas pilihan dia itu adalah sebuah hal yang tidak zalim, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang memilih jalan kebaikan, jalan hak, dan Allah balas dengannya surga, itu sebagai bentuk tafadhul wa takarrum min Allah, sebagai bentuk keutamaan, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang hamba memilih jalan kekafiran, jalan kebatilan, jalan kemaksiatan, pun itu atas pilihannya, sehingga ketika Allah menghukumnya atas kemaksiatannya, itu dihukum atas pilihannya sendiri, kehendaknya sendiri, dan itu adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin." Wa ma tasyaun, dan apapun yang kalian kehendaki, illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin, melainkan itu pun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini pun juga sama mengisbatkan, menetapkan bahwasanya seorang hamba itu memiliki kehendak, memiliki pilihan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana yang benar, mana yang batil. Maka dari sisi yang pertama ini ternafikanlah anggapan bahwasanya itsbatul qadar, penetapan takdir, artinya meyakini bahwasanya hamba itu tidak memiliki kehendak. Kama saya insyaallah sebagaimana nanti akan datang pembahasannya terkait dengan kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan masalah takdir. Di mana di antaranya adalah orang-orang Asy'ariyah, yang mereka dari sisi pemahaman al-qadar, mereka Jabriyah. Gulu di dalam itsbatul qadar, berlebihan di dalam menetapkan takdir, menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala hal, tidak ada segala hal yang terjadi kecuali dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi berlebihan sampai menafikan pada hamba, pada makhluknya, makhluknya pun bisa berkehendak, makhluknya pun bisa memilih. Nah, ini bantahan secara syara'. Yang kedua, bantahan secara realita. Pada wakil atau realitanya, masing-masing dari kita bisa merasakan. Dan kita tidak bisa mengingkari bahwasanya kita bisa memilih. Baik itu dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia, bahkan dalam urusan yang sepele pun kita bisa merasakan ini adalah sesuatu yang sesuai dengan pilihan kita, kita yang memilih, kita yang melakukannya, dan ada hal-hal yang memang di luar keinginan kita. Pemathalan ketika seorang dalam urusan dunianya, dalam urusan makan, dia dihidangkan berbagai macam makanan. Macam hidangan, ada ini, ada itu. Dia bisa merasakan bahwasanya, oh saya milih ini saja. Bahkan ketika ditawari mau makan apa, oh saya mau makan ini saja. Secara wakilnya, orang-orang yang bahkan mengingkari makhluk itu memiliki masyiah, secara tidak sadar mereka mengingkari ucapan mereka, mengingkari pendapat mereka, realitanya mereka bisa memilih. Kita bisa merasakan bahwasanya kita itu bisa memilih. Maka dalil secara wakil, secara realita kita bisa merasakan. Dalil secara syar'i pun kita juga telah membaca bahwasanya makhluk lahul masyiah. Itu poin yang pertama. Begitu pula pada pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan masalah al-qadar. Beriman kepada al-qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menjadikan seorang hamba boleh melakukan kemaksiatan. Artinya bukan berarti beriman kepada takdir menjadikan manusia itu boleh untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai hujjah atas pelanggaran-pelanggaran syariat yang dia lakukan, baik itu meninggalkan perintah Allah ataupun terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena sebagiannya mengatakan ketika melakukan sebuah kemungkaran, dia berdalih dengan ini takdir dari Allah. Ini takdir dari Allah. Ketika dia tidak sholat misalnya, ditanya, kenapa tidak sholat? Ya qadarullah. Ya sudah takdirnya saya tidak sholat. Seakan-akan berdalih dengan ketika dia tidak melakukan sholat dan ini adalah kehendak Allah, itu melegalkan perbuatan kemaksiatannya. Ataupun ketika dia menjadi seorang zanin, seorang pezina, menjalani hidup dengan dipenuhi wal'iyadubillah az-zina, mencari nafkah dari az-zina wal'iyadubillah, mengatakan kenapa seperti itu, kenapa kamu memilih jalan seperti ini, memang sudah takdirnya, memang sudah takdirnya saya di sini. Seakan-akan bahwasanya takdir itu adalah sesuatu yang menjadi argumennya, menjadi alasannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanaqul la, maka kita katakan tidak boleh seorang itu beralasan dengan takdir atas kemaksiatan, pelanggaran yang dia lakukan. Walaupun itu memang dengan kehendak dari Allah, tidak ada sesuatu yang terjadi, baik itu berupa ketaatan seorang hamba atau kemaksiatan seorang hamba, semuanya diatur memang oleh Allah. Tapi bukan berarti melegalkan perbuatan tersebut, melegalkan perbuatan maksiat. Wadzalika li umur, berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan takdir untuk seorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menjadikan takdir untuk menjadi alasan. Di antaranya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang ucapan orang-orang musyrikin yang mereka mempersekutukan Allah, tidak mau beriman kepada Allah, dan berdalih ini adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan, Allah gariskan. Walau syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Maka orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang mereka berbuat syirik, tidak mau beriman kepada Allah, padahal sudah diajak untuk bertauhid kepada Allah. Mereka mengatakan alasannya, lau syaa Allah, kalau seandainya Allah berkehendak, ma asyrakna, tentunya kami ini tidak akan mempersekutukan Allah. Tidak pula nenek-nenek moyang kami mempersekutukan Allah. Kami dan nenek moyang kami, leluhur kami, ini mempersekutukan Allah memang sudah takdirnya seperti itu. Beralasan dengan apa ini? Al-Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, apakah Allah Subhanahu wa taala menerima alasan tersebut? Allah bantah. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Maka seperti itulah orang-orang yang sebelum mereka berdusta, tidak mau beriman. Yani alasannya berdalil dengan takdir atas kemaksiatan itu adalah alasan klasik. Alasannya orang-orang dulu ataupun alasan orang-orang sekarang, memang sudah takdirnya. Dan mereka akan beralasan seperti itu, hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan adab dari kami. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sama sekali tidak menerima alasan takdir atas kemaksiatan yang mereka lakukan, dan Allah masih tetap mengadab mereka. Masih tetap mengadab mereka atas pelanggaran, kesyirikan, kemaksiatan yang mereka lakukan. Itu yang pertama. Begitu pula yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menafikan seluruh argumen dan alasan-alasan yang ada untuk manusia dengan irsalur rusul, dengan diutusnya para rasul. Artinya, ketika sudah sampai kepada mereka hujjah, sudah sampai mereka dakwah rasul, sudah sampai kepada mereka al-haq, ajakan untuk beriman, larangan untuk bermaksiat, maka itu sudah cukup untuk menghukum mereka atas pelanggaran mereka, atau Allah Subhanahu wa taala membalas dan mengkaruniai mereka ketika mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Mereka rasul-rasul, mubasysyirin wa mundzirin, yang mereka itu memberi kabar gembira, memberi peringatan, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau taat dan mau beriman kepada para rasul. Wa mundzirin, dan memperingatkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan neraka. Memberi kabar gembira orang-orang yang taat, orang-orang yang mau beriman dengan jannah, dan memperingatkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan an-nar, dengan diutusnya para rasul. Maka mereka adalah sebagai iqamatul hujjah, sebagai penegak hujjah, sebagai iqamatul hujjah agar manusia sudah tidak punya alasan lagi ketika tidak mau beriman kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelahnya berfirman, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar apa fungsinya diutus rasul yang mengingatkan mereka, yang mengajak-ngajak mereka, yang menasihati mereka, agar manusia tidak punya argumen, tidak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Artinya kalau sudah disampaikan kepadanya nasihat, sudah disampaikan padanya perintah, dan dia bisa merasakan, dia bisa memilih jalan kebenaran ataupun jalan kebatilan, Dia bisa memilih ketaatan ataupun kemaksiatan. Sehingga dia memilih hal tersebut atas kehendaknya, atas keinginannya. Maka ketika dia memilih jalan kebaikan, Allah balas dengan kebaikan, dengan al-jannah. Tapi ketika dia memilih jalan kebatilan, dan itu sekali lagi dengan keinginannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya. Dan itu sekali lagi adalah bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kata Allah, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّهْ بَعْدَ الرُّسُلِ, agar manusia sudah tidak punya alasan, sudah tidak punya argumen lagi setelah diutusnya para rasul. Sudah dinasihati, sudah diajak, sudah diwanti-wanti, masih bermaksiat, maka konsekuensinya tanggung sendiri. Ketika dibalas oleh Allah, Allah tidak membalas mereka karena zalim atau atas landasan zalim. Itu atas keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan, tidak membolehkan kepada diriku sendiri untuk berbuat zalim. Maka sifat dhulum mumtani'un 'ala Allah. Allah tidak mungkin berlaku zalim. Berarti ketika Allah menghukum seorang atas kemaksiatannya, bukan diatasi atau bukan didasari atas dasar kezaliman bagi atau kezaliman terhadap hamba-hambanya. Itu adalah sekali lagi keadilan bagi hamba-hambanya. Itu adalah sikap yang adil, perlakuan yang adil dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya seorang yang melakukan pelanggaran, melakukan maksiat dan beralasan dengan takdir, alasan tersebut yang dia pakai tadi, dia tidak akan menerimanya ketika hal tersebut, alasan tadi digunakan untuk membolimi dirinya. Artinya dia tidak konsisten. Satu contoh, ketika ada orang misalnya memukuli dirinya, mencaci maki dirinya, menginjak-injak dirinya, menjarah hartanya, menodai kemuhormatannya, dan melakukan kezaliman-kezaliman yang lainnya kepada dirinya. Kemudian orang yang melakukan kejahatan tadi mengatakan, hadza qadarullah, ini semua takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah orang tadi yang dizalimi tadi, dirampas, dijarah, dipukuli, diinjak-injak, dicaci maki, dihina, sehina-hinanya, dia akan menerima, ya sudah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana lagi? Apakah dia akan menerima? Kala, tidak akan mungkin dia akan menerima. Pasti dia akan mengatakan, tidak ada alasan-alasan takdir. Dia akan menuntut. Dia akan menaikkan perkara ini ke meja hijau. Dia akan membalas. Dia tidak akan terima. Maka ketika dia tidak menerima alasan takdir ini, kalau diberlakukan kepada dirinya sendiri, lalu bagaimana dia menggunakan alasan takdir ini untuk dia melakukan kezaliman? Dia bermaksiat, dia mencuri, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian seenaknya dia mengatakan hadza qadarullah, ini adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia tidak konsisten. Kalau konsisten, maka kalau ada orang yang menzalimi dirinya, harusnya dia mengatakan, ya sudah, takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menunjukkan orang seperti itu tidak konsisten. Ya'khudhuna malahum wala 'alaihim, yang diambil yang cocok-cocok saja, yang mengenakkan dirinya saja, tapi tidak akan menerima hal-hal yang bisa menyerang dirinya. Oleh karena itulah, Ketika di zaman kekhalifahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang yang mencuri. Ada seorang yang mencuri. Kemudian ketika orang tadi mau dieksekusi, potong tangan tentunya, oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, dia mengatakan, "Mahlan mahlan ya Amirul Mukminin. Bentar-bentar dulu wahai Amirul Mukminin. Innama saraktu biqadarillah. Innama saraktu biqadarillah. Saya nyuri ini ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdirnya, enggak bisa dibantah. Ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala." Maka apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? "Wa sa'aqta'u yadaka biqadarillah." Ya sama, saya akan potong tanganmu pakai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama-sama takdir ya sudah diterima saja. Konsisten dong. Kamu mencuri dengan takdir dari Allah, ya saya potong tanganmu tidak semata-mata dengan takdir dari Allah, bahkan itu dengan perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar hujahnya lebih kuat. Kenapa? Karena orang yang mencuri hanya mencocoki takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Tapi Umar bin Khattab ketika melaksanakan eksekusi potong tangan tidak semata-mata mencocoki takdir dari Allah, tapi juga mencocoki kehendak Allah yang bersifat syariat. Maka dari sini kita juga bisa mengambil hujah yang berikutnya. Kalau sama-sama segala hal yang terjadi itu dengan takdir dari Allah, karena kita yakin segala hal yang terjadi itu pasti dengan kehendak dan keinginan dari Allah. Tidak mungkin ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, min ta'at au maksiat, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan. Kenapa kita tidak beralasan dengan takdir? Ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kalau sama-sama semuanya takdir, kenapa harus milih yang jelek-jelek yang berakibat dirinya akan terjerumus di dalam neraka? Lebih baik dia beralasan dengan takdir dan dia bertakwa kepada Allah. Kalau sama-sama takdir, dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia sholat, dia melaksanakan kewajibannya, dia meninggalkan keharaman-keharamannya, dan dia mengatakan hadza qadarullah. Dan ini tentunya lebih baik daripada dia mengatakan bermaksiat kepada Allah, mengkufuri Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan hadza qadarullah. Wong toh sama-sama takdir, kenapa yang enggak baik-baik saja yang dia pilih? Yang mengantarkan dia kepada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang yang melakukan safar. Jalannya macam-macam, ada jalan yang enak, lurus, sudah dicor, sudah diaspal, jalannya lurus, tinggal ngikutin aja. Tapi jalan yang B masih geronjal-geronjal, masih banyak lubang, naam, gelap. Misalnya safarnya di malam hari, tidak ada lampu. Pasti seorang mengatakan ketika memilih dua pilihan ini, enak jalan mana? Jalan yang lurus, jalan yang barakallahu fikum aspal, yang penerangannya banyak, atau jalan yang kedua, yang bisa saja mobilnya hancur, yang bisa saja dia kecelakaan karena jalannya rusak. Maka tentunya orang yang berakal akan memilih jalan yang lurus, yang enak, yang sudah aspalan, yang tinggal ngikuti saja, yang penerangannya enak. Dan semuanya ketika dia memilih tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula, pilihlah jalan yang mengantarkan Anda ke surga, jalan ketaatan kepada Allah, daripada Anda memilih jalan kemaksiatan dan Anda beralasan dengan takdir. Toh semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Anda pilih itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Tidak ada satupun dari kalian kecuali telah ditulis tempatnya nanti, baik itu di surga atau di neraka. Artinya segala hal itu sudah ditakdirkan, bahkan nasib akhir manusia, dia masuk surga ataupun masuk neraka, sudah ditulis oleh Allah, sudah ada catatannya dan tidak akan berubah apa yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Lawhul Mahfud. Maka para sahabat pun iskal sebagiannya, mereka bingung, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Idan fima amal?" Kalau begitu, untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Untuk apa kita berjuang, kita berusaha? Ternyata hasilnya sudah jelas. Hasilnya sudah jelas. Dalam riwayat yang lainnya dengan lafaz, "Ala nataqil ya Rasulullah." Kalau gitu berpangku tangan saja. Lah hasilnya saja sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan seperti itu. Maka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bahwasanya segala hal itu ditakdirkan oleh Allah, mewajibkan kita untuk beriman kepada Al-Qadar, artinya kita sudah pasrah saja, tidak mau beribadah, tidak mau beriman, tidak mau beramal, kemudian seenaknya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdalih semuanya sudah ditulis. Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ndak. I'malu." Tetap harus kalian beramal. Kenapa? "Fakullun muyassarun lima khuliqalah." Karena setiap makhluk, setiap hamba itu akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada tujuan dia hidup. Artinya, selain Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hasil yang akan didapat oleh seorang hamba, Allah pun akan mentakdirkan upaya dan sebab yang dengannya seorang akan mencapai tujuannya itu tadi. Maka tidak mungkin seorang itu masuk dalam surga tanpa melakukan sebab-sebabnya. Harus ada upayanya, harus ada sebabnya, harus ada ikhtiarnya, baru dia masuk surga. Tidak semata-mata mentakdirkan hasil, tapi juga mentakdirkan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada hasil akhirnya. Begitu pula seorang hamba ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka waliyadzubillah, maka dia akan melakukan sebab-sebab yang menjerumuskan, menjadikan dia menjadi penghuni neraka. Maka masing-masing diperintahkan, dituntut untuk beramal, dan amalan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita merasakan itu. Allah pun mengatakan bahwasanya beramal adalah sesuai kemampuan manusia. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka takwallahi subhanahu wa ta'ala, seorang memilih untuk bertakwa, beriman, beramal saleh, itu adalah sesuatu yang dimampu oleh manusia, bisa dipilih oleh manusia. Begitu pula jalan kemaksiatan, tidak sebagaimana sekali lagi keyakinannya orang-orang Jabriyah minal Asy'ariyah, dari kalangan orang-orang Asy'ariyah, bahwasanya manusia itu majbur, manusia itu terpaksa. Kalau beriman kepada takdir, artinya manusia itu tidak punya kehendak. Sehingga menurut mereka, manusia itu dikatakan berkehendak itu mimbabil majaz, itu cuma majaz saja istilahnya, bukan sesuatu yang hakiki, bukan sesuatu yang real, hanya sebatas dikatakan manusia berkehendak karena amalan perbuatan yang terjadi itu terjadi pada makhluk. Sehingga manusia sholat, manusia puasa, atau manusia bermaksiat, atau manusia minum khamar, berzina, dan amalan-amalan yang lainnya, dikatakan manusia itu melakukan hal tersebut dengan pilihannya mimba bil majaz, dalam bentuk majaz saja. Hakikatnya manusia tidak punya kehendak, realitanya manusia tidak punya kehendak. Dan ini akidahnya orang-orang Asy'ari, prinsipnya orang-orang Asy'ari. Karena orang-orang Asy'ariyah itu dari sisi sekali lagi dalam masalah takdir mereka jabriyah. Mereka itu jabriyah. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang juga masih berkaitan dengan masalah al-qadar. Fama taufiq. Lalu bagaimana cara menggabungkan antara penjelasan kita bahwasanya segala sesuatu itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, merupakan ciptaan dan makhluk Allah, dan bahwasanya manusia itu melakukan perbuatannya sendiri. Melakukan perbuatannya sendiri. Apa yang mereka lakukan itu atas dasar kehendak mereka, pilihan mereka, sehingga mereka ketika dibalas itu atas dasar perbuatan yang mereka lakukan sendiri, atas pilihan mereka sendiri. Fama taufik, apakah bertentangan al-jauh pula? Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam syarah lumatil i'tiqad, at-taufiq, cara menggabungkannya adalah perbuatan makhluk yang dilakukan dengan kehendaknya apabila ditinjau dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah makhluk dari Allah, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena selain Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, Allah pun menciptakan pada manusia, terutama diantaranya sifat yang disebut dengan al-masyiah. Manusia itu dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala punya kehendak, bisa memilih. Sehingga tidak semata-mata menciptakan fisik manusianya, tapi juga menciptakan hal-hal yang berkaitan pada manusia tersebut. Di antaranya adalah Allah jadikan manusia itu bisa memilih, bisa berkehendak. Lahu masyia. Maka sebuah perbuatan itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah iradatun tamah wa qudratun tamah. Sebuah perbuatan itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan kehendak, azam yang kuat. Begitu pula kemampuan yang sempurna, yang kuat untuk melaksanakan kegiatannya atau aktivitasnya itu tadi. Baru dikatakan seorang melakukan hal tersebut. Contoh, seorang ingin bikin meja. Dia tidak akan bisa mungkin bikin meja kecuali kalau dia satu, punya kehendak, punya niat. Yang kedua, dia punya skill untuk membuatnya. Begitu pula punya hal-hal yang harus dimiliki untuk membuat sebuah meja. Ada alat-alatnya untuk motong kayu, untuk menghaluskannya, untuk ngecatnya, dan seterusnya. Dua hal ini harus ada. Kalau dia punya skill, tapi tidak ingin, ya tidak akan jadi. Dia sekolah misalnya, dia pernah belajar, dia pernah barakallahu fikum les kursus membuat meja, membuat furnitur, tapi tidak ada keinginan untuk membuat seperti itu, ya tidak akan ada, tidak akan jadi, tidak ada niatnya. Yang kedua, dia punya skill, dia punya kemampuan, atau dalam ibarah Ibnu Taimin adalah qudratun tamah, kemampuan yang sempurna untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Dia pengen, tapi gak punya skill. Bisa enggak? Ya gak mungkin bisa. Dia, saya pengen bikin meja yang bagus, yang ukirannya itu artistik, yang etnik, tapi saya gak punya skill. Pengen jadi, tapi gak punya skill. Jadi apa enggak? Gak jadi. Gak jadi. Enggak akan muncul yang namanya meja yang bagus itu tadi. Maka begitu pula ketaatan dan kemaksiatan. Ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak akan mungkin muncul dari seorang hamba kecuali dia niat yang pertama. Yang kedua, dia memang punya kemampuan untuk melakukannya. Contoh dia sholat. dia tidak akan terbesit untuk melaksanakan ibadah sholat kalau dia yang pertama tidak niat. Walaupun fisiknya masih muda, masih kuat, masih bugar, rumahnya sebelahan masjid, punya kemampuan untuk datang ke masjid, tidak ada niat, jalan apa enggak? Enggak mungkin jalan dia ke masjid, enggak ada niatnya. Atau dia punya niat, tapi enggak punya kemampuan, rumahnya dekat, tapi dia sudah sepuh, buat jalan aja susah. Dia di kursi roda, dia pengen ke masjid, nah, dia ada keinginan ke masjid, tapi enggak punya kemampuan, ya enggak akan jalan, enggak bisa dia ke masjid. Tapi seorang yang bisa ke masjid, datang ke masjid, itu karena yang pertama dia ada niat, yang kedua dia memang bisa untuk melakukannya. Pun kemaksiatan seperti itu. Pun kemaksiatan itu seperti itu. Dia tidak akan bisa bermaksiat kalau tidak ada niat dan tidak ada kemampuan. Kalau dia punya niat dan punya kemampuan, barulah muncul yang namanya kemaksiatan. Maka muncullah dari situ perbuatan seorang hamba. Maka seorang hamba yang dibalas atas hal-hal yang terjadi padanya, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan, semuanya didasari atas keinginan dirinya dan kemampuan yang dia miliki. Maka ketika seorang itu dibalas atas hal ini, apakah Allah zalim? Jawabannya tidak. Ketika Allah membalas seorang masuk dalam neraka, dan orang tersebut masuk dalam neraka karena kemaksiatannya, apakah Allah zalim? Jawabannya tidak. Karena dia sendiri yang milih. Dia sendiri yang milih. Allah berikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Allah jadikan manusia itu memiliki kehendak. Nah, sehingga ditinjau dari manusia itu adalah takdir dari Allah. Ditinjau dari perbuatan manusia itu adalah fi'lul abd. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Jabriyah, sekali lagi, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Jabriyah yang menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh makhluk itu adalah pada hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu statement dari orang-orang Jabriyah, orang-orang Asy'ariyah. Maka menurut mereka, seorang yang melaksanakan ketaatan, yang sholat, yang puasa, yang zakat, itu adalah Allah, bukan makhluk. Karena Allah yang mentakdirkan. Begitu pula ketika manusia bermaksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang berbuat syirik, Allah sendiri yang berbuat bid'ah, Allah sendiri yang melakukan kemaksiatan. Karena Allah yang melakukan itu semua pada makhluk. Maka ini batil. Namun, apa yang dilakukan oleh makhluk itu tadi, baik itu ketaatan dan kemaksiatan, yang semuanya didasari atas kehendak dan pilihan makhluk, apabila ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makhluk-makhluknya. Adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seperti tadi, Allah tidak semata-mata menciptakan fisik manusianya, tapi juga Allah menjadikan padanya, menciptakan padanya kemampuan yang disebut iradah wal masyiah, bisa memilih din, bisa berkehendak. Maka hal-hal yang muncul dari kehendak seorang hamba, keinginan seorang hamba, yang itu pun makhluk ciptaan Allah, Allah menciptakan pada manusia kehendak, maka perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu pun terhitung sebagai apa? Makhluknya Allah Subhanahu wa taala, hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Maka apa yang dilakukan oleh hamba itu adalah perbuatan hamba. Namun apa yang dilakukan oleh hamba? Di stop dulu, nanti sampai jam berapa mungkin? Oke. Namun apa yang dilakukan oleh makhluk apabila ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makhluknya, ciptaannya, dan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan iradah, kemampuan pada manusia, Allah pun tahu apa yang akan muncul dari iradah tersebut. Allah akan faham, atau mohon maaf, sabukul lisan, keliru dalam ibarah. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan pada manusia keinginan dan kehendak, memilih yang dengannya manusia itu bisa berusaha, bisa berbuat, Allah pun tahu apa yang akan dia perbuat. Dan itulah yang Allah tulis. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Sehingga sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Syeikh, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menulis takdir seluruh makhluknya, fulan ditulis min ahlil jannah, alan ditulis min ahlin nar, itu bukan ijbar dari Allah, bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah karena kasyf. Allah Subhanahu wa taala tahu hasilnya. Perbuatan memang dilakukan oleh hamba, tapi Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu Allah luas, Allah bisa membaca, atau mohon maaf, Allah bisa mengetahui apa yang akan nanti muncul dari seorang hamba dan apa nanti hasilnya. Sehingga itulah yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan ijbar, bukan sama sekali paksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tapi sekali lagi, itu pun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Karena Allah menciptakan kehendak pada manusia, manusia melakukan, dan apa yang muncul dari hasilnya tersebut adalah sesuatu yang sudah Allah ketahui, sudah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fa hadza huwa taufiq. Maka ini cara menggabungkannya. Dan pembahasan ini barakallahu fikum bisa dirujuk secara lebih detail, tentunya secara lebih mendalam, di antaranya pada Syifaul Alil Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Begitu pula yang diantaranya adalah Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibn Abil Izz. Beliau, baik Al-Imam Ibn Al-Qayyim ataupun Al-Imam Ibn Abil Izz, membahas permasalahan ini secara lebih detail. Kenapa dalam pembahasan ini sangat dibahas secara detail? Karena banyak kelompok atau banyak orang yang salah persepsi dalam masalah takdir. Bainal ghali wa jafi, antara orang yang berlebihan dan orang yang kaku menafikan takdir. Berlebihan dalam menafikan atau berlebihan di dalam menetapkan takdir, atau sampai pada batasan 180 derajat menafikan takdir. Wal muwaffaq, dan yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, man sara ala manhajis salaf, yaitu orang-orang yang paham, mempelajari dan mengerti prinsip salaf dan pemahaman salaf dalam masalah ini. Wala ala nanaktafi bihadal qadar. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.